마비 아지 왜 어 왜 와 Segera sutresno Sariana Make up Arbona Mata hitam bergaya siap diri kau Siap diri kau Siap diri kau Siap diri kau Tiga Siap diri kau, siap diri kau, siap diri kau. Majira.